Hola Albina. Ya. Hola al-musannif rahimahullah ta'rifuhu hiya huwa luzumul akhiril kalimati halatan wahidatan. Itu makna secara bahasa atau secara istilah. Kalau secara bahasa bina itu wad'u syai' ala syai'in. Wad'u syai' ala syai'in, meletakkan sesuatu di atas sesuatu hal yang lain. Ya, ala wajihin yuradu bihi as-tsubut. Ya. Yang diinginkan adalah tetap dia konstan. Itu kalau makna lugatan. Ya. Makna secara bahasa dari al-bina. Nah, sedangkan di sini makna secara istilah dari ilmu nahwi, kalau secara mudahnya dia adalah didul irob, lawan dari irob, yaitu luzumu akhiril kalimati halatan wahidah, tetapnya sebuah akhir kalimat dalam satu keadaan. Ya, dia tidak berubah, dia tidak berubah. Nah, ini yang namanya albina, berbeda dengan irob. Irob kan taghyiru awakhiril kalimah. Ya, perubahan akhir kalimat. Ya, nah kalau bina kebalikannya. Kalau bina luzumu akhir kalimati halatan wahidatan, tetapnya sebuah kalimat dalam satu keadaan. Ya, atau dalam satu kondisi. Ya, kemudian kata beliau misaluhu luzumu akhiriha ulai. Semisal tetapnya akhir kalimat, akhir kata dari ha'ulai. Antum mau mengatakan ja'a ha'ulai, ra'aitu ha'ulai, marartu biha'ulai. Ya, tetap dia aja. Luzumu akhir ha'ulai harakatal kasri ma'akhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha. Ya, dia tetap itu. Tetapnya harakat kasroh pada kalimat atau pada kata ha'ulai. Ya. Pada kalimat atau kata haulai ma'akhtilafi al-awamil. Walaupun amil-amilnya itu berbeda, beragam. Ada akhilati alaiha yang masuk kepadanya. Fil ayati al-ula. Ya, misalkan. Fi qawlihi ta'ala haulai qawmuna. Inna haulai qawmun. Waji'na bika ala haulai. Semuanya luzum. Akhir kalimatnya ala. Apa itu halatan wahidah. Ya, sama dia. Lihat itu di footnote. Ya. Perhatikan di footnote-nya itu mengenai apa namanya? Haula'i qaumuna. Haula'i kalau di kita i'rab, lihat itu suratul kahfi haula'i ismun isyarah. Ya. Haula'i dia adalah ismu isyaratin. Ya, sama seperti hada, hadihi. Ya. Mabni, kalau isim isyarat dia mabni. Mabni ala kasri fi mahalli raf'in mubtada. Qaumuna qaumu itu ya, badal. Atau antum katakan ya badal dari apa? Dari haula'i, dari isim isyarat. Atau antum katakan khabarun marfu'un wa alamatu rafihi dhamma. Dia khabar dari isim isyarat. Ya. Qaumu na wa huwa mudhaf, nanya itu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in ya atau fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Haula'i dia mubtada. Namun dia tetap kasrah. Inna haula'i harusnya apa? Dia isim inna ya. Kalau isim inna apa? Mansub. Ya, lihat di situ. Ya, inna haula'i di surah Az-Zukhruf. Qaumun inna harfu taukidin wa nasbin ya yansibu al isma wa yarfa'u al khabara, menasabkan isim merafa'kan khabar. Haula'i ismu isyaratin mabni ala al kasri fi mahalli nasbin ismu inna, ya di isim inna. Qaumun khabar inna marfu wa alamatu rafihi ad dhammatu ad dhahiratu ala akhirih, ya inna haula'i di mansub sebagai isim inna. Waji'na bika ala haula'i. Wajib nabi kalau lahulai jina fil madi mabni ala sukun ya wa na domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun bika ba al ba harfu jar al kaf domir muttasil mabni ala al fath fi mahalli jarrin bi harfil jar yaitu bi huruf jar ba ala haula'i ala harfu jar haula'i ismu isyaratin mabni ala kasri fi mahalli jarrin bi harfil jar ala sama tuh dia tuh. Saya dipaham di sini. Maka yang namanya mabni dia tetap keadaannya, enggak berubah. Ya, makanya dikatakan mabni itu didul i'rab. Ya, lawan dari i'rab. Luzum akhir kalimah halatan wahidah. Ya. Contoh yang mabni juga sibawaih nama orang, nama alinahu. Anda mengatakan ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marartu bi sibawaihi. Ya. Nah, contoh tadi itu semua dia ala halatin wahidah, semua satu kondisi aja. Ya, ini mabni alal kasr. Mabni alal kasr. Kalau yang ja'a sibawihi fi mahalli raf'in fa'il, ra'aitu sibawihi fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih, marartu bi sibawihi fi mahalli jarr, majrur bi harfi jar ba. Nah. Taib. Ya. Aitu. Kemudian kata beliau, fal mabni sabitun la yataghayyaru akhiruhu. Maka yang namanya mabni dia tetap konstan, tidak berubah akhir harokat akhirnya. Bisababi dukhulil al-awamil al-mukhtalifati. Walaupun dengan sebab masuknya amil-amil, faktor-faktor yang beragam. Wa innama yubna 'ala ma sumi'a 'alaihi. Ya. Dia dimabnikan, kenapa dia dimabnikan? Ya. Dia dimabnikan kata beliau di sini ya, ala masmi'a alai. Berdasarkan yang didengarnya seperti itu. Ya. Didengarnya seperti itu dari orang-orang Arab, ya udah seperti itu. Ya, antum katakan haula'i, ya udah haula'i, orang Arab nyebutnya haula'i terus. Ya, enggak berubah-ubah. Ya. Dia mabni berdasarkan apa yang didengar dari mereka, dari orang-orang Arab, karena bahasa Arab ini ya, mankul dikutip dari orang-orang Arab. Ya Arab dulu ya, bukan Arab sekarang. Kalau Arab sekarang mau dicampur orang-orang Bangladesh, ya bahasanya bahasa Amiyah. Wa minhum ma yubna 'ala al-kasri 'ala sukuni, di antara mabni ada yang mabni 'ala sukun. Semisal kam. Ya. Wa minhum yubna 'ala al-fathhi. Kam itu artinya berapa? Di antara ada yang mabni 'ala al-fathhi. Ya, yang mabni 'ala sukun itu banyak, kam. Ya. Kemudian apa lagi? Fi'il amr, kum. Kemudian apa? Isim ham. Hal. Kalau kam itu ya, hal itu bukan isim ham. Huruf harfu istifham. Kalau kam itu pendapat yang benar dia adalah isim. Maka dia kalau di awal jumlah dia sebagai mubtada. Hah? Iya, itu huruf. Nah. Wa minha ma wa minhum ma yubna 'ala al-fath, ada yang dimabdikan al-fath. Semisal aina. Ya. Koma fil madi, saufa harfu taswif. Nah, itu semua mabni 'ala al-fath. Ya. Kemudian wa minhum ma yubna 'ala al-kasri, ada yang mabni 'ala al-kasr. Ya, semisal apa? Ya, amsi. Amsi. Tayy. Wa minhu ma yubna 'ala dhamm, ada yang dimabnikan 'ala dhamm. Semisal haitsu, di mana, mundzu. Nah. Tayyib, itu mabni 'ala sukun. Fa anwa'ul bina' arba'atun, ad-dammu wal fathatu wal kasru was sukunu. Maka jenis-jenis mabni bina ada empat. Ada dhammah, fathah, kasrah, sukun. Nah. Tayyib. Di situ ada faedah fawaidu wa tanbihatun. Ya, ada faedah dan catatan penting. Ya. Qala al-bina' lughatan, Huwa wadu syai'in ala wajhin yuradu bihi as-subut. Asani idza waqa'a al-mabni marfu'un. Ya. Marfu' apa? Idza waqa'a al-mabni mawqi'a marfu'in aw mansubin aw majrurin fa yakunu i'rabuhu fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin. Asalisu enggak ya, sudah dua aja. Ya, enggak ketemu antum di tanbihatnya itu, catatan kakinya oh masih bersambung ya. Wa yaqul bina fil asma'i wal af'ali wal hurufi. Baik, ini dulu kita baca dulu. Nah, ini ada beberapa faedah yang dijelaskan oleh Asy-Syarif di sini. Ya. Bina secara bahasa wadu syai' ala syai'. Dia adalah meletakkan sesuatu ala syai'in, ya, di atas sesuatu tertentu. Ala wajhin, pada posisi tertentu, ya. Yuradu bihi as-subutu. Dengan maksud yang diinginkan adalah ditetapkan. Itu maksud dari bina lugotan secara bahasa. Itu juga yang diterangkan oleh Syekh Ahmad Sabit di At-Tuhfah al-Usobiyah dan para syurrah yang lainnya. Ketika menjelaskan tentang bina. Nah. Asani yang kedua. Idha waqa al-mabni mawqi'a marfu'in. Apabila mabni dia menempati posisi marfu, majrur, mansub, majrur atau majzum. Wa yakunu i'rabuhu fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin. Ya, maka i'rabnya di posisi dalam keadaan ya, dia di posisi rafa, nasab, ya, kemudian apa lagi? Ya, nasab, jar atau jazm. Nah. Ya, kemudian lihat di halaman berikutnya. Wa yaqul bina fil asma. Nah, mabni ini bisa pada isim-isim, al-af'al, fi'il-fi'il, wal-huruf, dan juga berbagai huruf. Ya, al-mabni minal asma mahsurun fi abwabin. Ya, mabni pada isim-isim itu terbatas. Ya, dalam beberapa bab saja. Minha ad-dhamairu. Ya, semisal domir, namislu ana, nahnu, anta, antuma, antum, ha, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Kemudian ada al-asma al-mausulah, alladhi, allati, alladani, allatani, al-asah. Ya, karena ada yang mengatakan, ini alladaini itu alladani mu'rob. Ya, karena dia menerima tanda i'rob ketika mansub dan majrur dengan ya, marfu dengan alif. Ya, alladina, allati, nah, ini jelas disepakati kemabniannya. Kemudian asmaul istifham, isim-isim istifham, ini mabni. Kaifa, aina, mata. Kemudian asmaul isyarati, isim-isim isyarah, hada. Isim isyarah itu zanya ya, kalau ha harf di huruf tanbih. Hadihi, zihinya aja. Itu isim isyarah, ha-nya harfu tanbih. Di huruf. Hadani, hatani. Alal asoh, ini sama tadi. Hadani, hadaini, hatani, hataini. Itu alal asoh, dia juga mabni. Ada yang mengatakan dia mu'rob karena menerima tanda i'rob ketika ya, marfu dengan alif, mansub, majrur dengan ya. Ha'ulai. Ha'ulai untuk jamaknya. Kemudian yang kelima, di antara isim-isim yang mabni, asmaul af'al, isim-isim fi'il, soh, isim fi'il amr. Soh itu isim, tapi maknanya seperti uskut, ya, bah, ya, hadari, ya, hadari, hadari itu maknanya ihdar, isim fi'il amr. Kemudian asma usyar, isim isim syarat. Hai barakallahu fik. Kalau bah maknanya apa? Bagus ya. Nah, kemudian isim-isim isyarah, isim-isim syarat. Haitsu ayyana man, ya, dan semua isim-isim isyarah yang antum pelajari di bab jawazim, ya, dari ya apa namanya isim-isim syarat yang menjazmkan dua fi'il. Kemudian ba'du dhurub, sebagian dharab, nahu, amsi, haitsu, itu dia adalah ya mabni, yang lain mu'rab. Ya. Al aslu fil af'al. Kemudian yang berikutnya. Tadi mabni pada isim. Al aslu fil af'al al bina'u wa yubna minha. Sedangkan berikutnya pada fi'il. Hukum asal fi'il, ya, hukum asal fi'il adalah bina dan dimabnikan. Minha al-madi, di antara fi'il madi. Wal amru fi'il amr. Itu mabni semua. Ya, mabni ala al-fat kalau fi'il madi. Kalau fi'il mudhari, mabni ala insan kum, mabni ala sukun. Ya. Wa amal mudhari ufa mu'rabun. Adapun fi'il mudhari, dia mu'rab. Ya, bisa rof marfu, bisa rofa, nasab, dan jazm. Ya. Wa mu'rabun. Illa idza tasalat bihi nunun niswati au nunut tawkidi al mubasyarati, kecuali jika dia bersambung dengan nun niswah, nun jamak muannas. Ya, misalkan kita katakan al ummahatu yashrabna al qahwata, ya, para mama ibu-ibu meminum kopi. Al ummahatu yakulna ya ruzza uduk. Ya. Baik. Mama pada makan suduk. Baik. Al ummahatu yakulna jengkolan. Jengkolan mansub ya. Kan mansub. Wala waktu nasmi fatah. Oh enggak, jengkol aja. Jengkol. Jengkol itu mabni lah udah. Apa namanya jengkol? Jengkola ya. Isim ghairu munsharif. Mana lagi tadi? Ya, atau bersambung dengan nun taukid al-mubasyarah yang bersambung langsung dengannya. Misalkan tadi yasrobu zaidun al-qahwata, yasrobanna zaidun al-qahwata, jadinya mabni al-alfat. Ya, yasrobanna, huruf ba-nya yang lam fi'il fathah. Yasrobanna nun taukid sakilah. Nun taukid khafifah gimana? Yasroban, ya, sama mabni al-fathah juga. Kenapa? Litisolihi binuni taukid al-khafifah. Kalau yang pertama tadi, dengan nun taukid as-sakilah. Wasayati bayanu dhalika, akan datang nanti. Bayanu penjelasan hal tersebut, bitafsili, dengan perinciannya. Fi babil af'ali, di bab af'al insya'Allah ta'ala. Ya. Nah, sedangkan yang jim, c, al-hurufu kulluha mabniyatun. Huruf semuanya mabni. Ya, kalau huruf semuanya mabni. Nah. Nah, sekarang apa sih bedanya i'rab mu'rab? Ya. Bina mabni. Nah. Di buku Tufah Usobiyah dijelaskan. Mal farqu bainal i'rabi wal mu'rabi wal bina'i wal mabni. Apa sih bedanya i'rab dan mu'rab? Ya. Bina dan mabni. Nah, kata penulis, annal i'rab huwa nafsu taghyir al waqi fi akhir kalimati min raf'in ila nasbin ila jarrin au ila au jazm. I'rab dia itu sendiri perubahan yang terjadi di akhir kalimat. Dari ropa ke nasab, ke jazam, ya, ke jer, dan seterusnya. Wa annal mu'rab, adapun mu'rab, huwa nafsul kalimat. Dia itu kalimat itu sendiri. Allati yaqa'u 'alaiha hadha taghyir. Faza di sana. Di belakang, Mas. Ya. Di belakang rumah ini ya. Di belakang. Ya. Rumahnya itu rumah orang belakang. Belakang sebelah. Udah, ntar dulu kita belajar. Itu juga kalau mau beli-beli itu ya, bilangin dong gimana ceritanya biar enggak ganggu belajar. Hah? Diterima sapamannya udah. Ganggu-ganggu, sering banget tiap kayak gitu. Sekali lagi barangnya saya tahan deh. Ganggu banget. Lagi belajar, datang Gojek, datang ini, datang itu. Enggak ada, pokoknya besok kalau beli sapam. Orang barangnya saya sita. So, kalau barangnya bagus buat anak, pasain. Kebiasaan banget lagi dares bunyi paket lah itulah, nggak ada lagi ini terakhir. Kasih tahu semuanya tuh. Siapa ketua sakannya? Johar. Kasih tahu ke Johar, kasih tahu ke semuanya. Nggak ada lagi ya pemesanan barang ke alamat sakan sini, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Hah? Ganggu banget. Besok anak tahan minimal sepekan baru anak kasih. Enggak boleh, udah terakhir. Hari ini terakhir. Waduh, saya udah mesen lagi. Besok gimana kalau datang? Anak tahan besok kalau datang. Rasainan tuh. Nah, besok datang gimana? Anak tahan. Sepekan anak tahan. Ya. Apa Herin enggak terima antum? Hah? Ganggu banget. Nggak ada ngirim alamat ke alamat sini. Udah. Ke alamat sapam. Alamat sapam atau ke rumahnya si Pawas kayak sono. Ke pos sapam. Nggak ada alamat sini lagi. Alamat sini ada lagi datang paket lah, itulah, Tokped lah, Shopee lah, Gojek lah, GoFood lah. Nah, tahan. Kalau GoFood ya enggak seminggu lah. Pasti dia tersikat. Biasa. Enggak mau tahu ana mau yang biasa ke yang apa ke. Pokoknya kalau lagi dares jangan ganggu. Paket-paket kayak gitu. Enggak mau tahu ana mau yang biasa ke mau yang luar biasa ke. Ya, mau biasa luar biasa enggak ada lagi ke sini-sini. Nggak ada toleran-toleran ini, oh mentang-mentang ini udah biasa, cuma nggak ada lagi cerita di sini. Tapi dares kok datang paket apa? Setiap pekan ada aja kayak gitu. Ya. Saya juga pernah, ya karena saya kirim ke rumah saya, nggak pernah. Lagi dares paket kan, mengirimnya ke rumah. Nah, lanjut. Ya. Nah, sedangkan mu'rab itulah kalimat itu sendiri. Kalau mu'rab itu kalimat itu sendiri, misalkan saya katakan lan yadriba Zaidun akhahu. Ya. Yadriba itulah mu'rab. Perubahannya namanya i'rab. Ya. Bina sama. Bina itu nafsu luzumil akhir kalimah halatan wahidatan. Bina sama. Bina itu ya tetapnya akhir kalimat itu sendiri dalam satu keadaan. Mabnihu wa nafsul kalimah alati yaqawu alaiha hadal luzum. Kama taqaddama fi sibawi wa ulu ala. Sedangkan mabni, ya mabni itu. Kalimat itu sendiri. Yang dia tetap tadi. Misalkan kita katakan ja'a ha'ulai ha'ulai mabni. Ya. Tetapnya itu namanya bina. Ya. Tapi bisa dipahami ya. Siapa? Mu'rab, bina itu isi maf'ul. Mabni itu isi maf'ul. A'raba yu'ribu i'raban. Ya, mu'ribun wa dhaka mu'rabun. Mu'rab yang di i'rab. Baik. Anwa'ul i'rab, sekarang kita masuk ke anwa'ul i'rab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala aqsamuhu arba'atun. Jenis-jenis i'rab itu ada 4. Rab'un wa nasbun wa khabtun wa jazmun. Ini jelas ya. Qalil asma'i min dhalik, yang isim itu ar-rab'u wa nasbu wal khabdu. Kalau isim itu hanya pada ya, rafa, nasab, khafat. Wala jazma fiha. Enggak ada isim yang majzum. Walil af'ali min dzalik ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khabta fiha. Sedangkan walil af'al untuk fi'il-fi'il, ya, dari jenis-jenis i'rab, fi'il itu hanya rafa, nasab, jazm, enggak ada fi'il yang majrur. Ya. Baik. Wala khabta fiha. Dan enggak ada fi'il yang khabat. Hati itu fi'il amr. Mana majrur? Hati. Kenapa? Ada kasrohnya gitu. Hah? Mabni. Mabni al-kasr. Ya. Al-mabni al-kasr. Hati. Kalau ya berjamak hatu. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dia fi'il amr yang enggak punya fi'il mudhari. Enggak punya fi'il madhi. Itu hati. Hah? Ya, dia fi'il jamid, la yatasarraf, dia tidak dapat. Bukan. Dia tidak dapat ditasrif. Siapa kayak laisa lah, laisa. Laisa apa fi'il mudharinya? Laisa yalisu gitu. Enggak ada. Sama kayak tabaraka. Enggak ada ya tabaraku. Walau wazannya ada kan? Tafa'ala. Ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, tabaraka berarti ada nih. Ya tabaraku. Enggak ada. Enggak ada. Ya. Itu dari tabaraka ya tabarruk. Itu lain. Ini tabaraka itu khusus fa'ilnya hanya Allah. Tabarakallahu. Ya, enggak ada tabaraka fulan. Tabaraka rasulun, tabaraka nabiyun, tabaraka waliyun, tabaraka salihun. Tabaraka mujahidun, enggak ada itu. Yang ada hanya tabarakallahu. Ya, makanya enggak ada fi'il mudhari'nya. Ya, enggak ada fi'il mudhari'nya. Ditutup segala kemungkinan kalau ada fi'il mudhari'nya nanti ya haula'i ya tabarakuna. Ah. Ya lah. Ya tabarakuna. Baik. Nah, kita baca syarahnya. Baca syarahnya, lihat di situ. Qala asy-syarih asyarhu ba'da an dzakara musannifu ta'rifal i'rabi syara'a fi bayani anwa'ihi. Ya, ba'da setelah an dzakara. Ya. An-nya ini an apa? An dzakara. Bukan harfu nasbin wa bukan harfu nasbin ya. Wa masdarin, bukan. Annya ini an mukhaffafah minas sakilah. Bisa masuk ke fi'il madi. An yang ditakhfif dari yang sakilah. Sakilah itu yang ada tasydid. Tapi diringankan. Aslinya ba'da annahu dzakara gitu. Aslinya begitu. Ba'da annahu dzakara. Namanya an mukhaffafah minas sakilah. An yang sudah ditakhfif setelah dia sakil berat tasydid. Ba'da annahu cukup ba'da an zakara. Ya, setelah beliau zakara menyebutkan al-musannif yaitu al-musannif Ibnu Jurrom ta'rifa. Ya, apa i'rabnya ta'rifa? Hah? Maf'ul bi wa huwa mudhaf al-i'rabi mudhafun. Definisi i'rab syara'a, maka beliau memulai syara'a yasra'u ini artinya memulai fi bayani anwa'ihi. Ya, maka beliau memulai di sini menjelaskan jenis-jenisnya. Jenis-jenis i'rab. Wa hiya arba'atu anwa'in. Wa hiya arba'atu anwa'in. Ada empat macam. Ahaduha yang pertama ar-raf'u wa 'alamatu al-asliyatu ad-dhammatu. Itu rafa', tanda aslinya adalah dhammah. Berarti nanti alif, al-waw, kemudian apa lagi? Tanda-tanda dari rafa'. Subutun nun pada fi'il mudhari, ya pada af'alul khamsah. Kemudian apa lagi? Udah. Itu aja. Itu semua iwad pengganti dari dhamma. Tanda asli cuma dhamma. Ya. Nah, ya dia faraknya. Wa nasbu 'alamatu al-asli al-fathatu. Nasab tanda aslinya adalah fathah. Berarti empat tanda fathah yang lain yaitu apa? Al-alif, al-kasrah, al-ya, hadfun nun pada af'alul khamsah yang mansub itu semua faraknya. Wal khabdu 'alamatu al-asliyatu wal kasratu. Khafat tanda asli cuma satu kasrah. Berarti dua tanda yang lain apa? Al-ya, satu lagi apa? Al-fathah pada al-asma ghairu munsharif. Ya, itu semua iwad, pengganti. Warabi wal jazmu alamatu al-asliyatu as-sukun. Jazm tanda asli cuma sukun. Berarti satu tanda yang lain apa? Al-hadfu pengganti. Hadfunya hadfu apa? Hadfu nun pada af'alul khamsah. Satu lagi hadfu harfil illah pada fi'il mudhari yang muhtal akhir ketika majzum. Ahsantum. Hah? Mana fi'il naqis? Muhtal akhir kok naqis? Kalau naqis itu yang ada marfu'nya enggak sempurna kalam. Itu namanya fi'il naqis. Contohnya siapa? Kana dan saudari-saudarinya. Ada marfu'nya enggak sempurna kalam. Kana Zaidun sempurna kalam enggak? Enggak, butuh khabar. Maka itu dinamakan naqis. Tapi kalau antum katakan ja'a Zaidun sempurna kalam enggak? Sempurna. Itu namanya fi'il tam. Ya, fi'il yang sempurna. Walikulli wahidin atau walikulli wahidatin min hadhil alamati al-asliyati mawadi'u. Ya, apa i'rabnya mawadi'u di sini, ikhwan? Hah? Apa i'rabnya mawadi'u? Apa mawadi'u i'rabnya? Mubtada muakhar. Ya. Aibarakallahu fik. Nah, kata beliau, walikullin dan masing-masing dari tanda-tanda asli ini memiliki posisi sendiri-sendiri. Ya, dia memiliki mawadi, tempat-tempat tersendiri. Nah, baik. Qala. Wa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan rafi fil ismi wal fi'lil mudhari'i. Adapun dhammah, dia menjadi tanda bagi rafa pada isim. Ya, dan juga pada fi'il mudhari. Nahu qaulihi ta'ala yakhluqullahu. Ini pada isim dan pada fi'il. Ya, pada isim dan pada fi'il. Wa yakhluqu fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa kita katakan dia marfu'? Ada amilnya. Amil apa namanya kemarin? Maknawi apa lafzi? Maknawi. Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi, karena dia terbebas dari amil nasab dan amil jazm. Enggak ada amil nasab semisal lan, an, enggak ada amil jazm semisal lam atau huruf-huruf syartiyah atau isim-isim syartiyah. Ya. Wa alamatu rafihi, maka tanda rafa'nya ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Dhammah, dhammahnya bukan muqaddarah, dhahirah, betul-betul nampak. Yakhluqu. Pada huruf qaf nampak harokat dhammah ala akhirih. Ya. Wa lafzul jalalah yakhluqullahu. Nah, lafzul jalalah yaitu lafaz Allah ismun marfu'un di isim bukan fi'il. Li'annahu marfu. Kenapa marfu? Li'annahu fa'ilun. Karena dia fa'il dari yakhluqu. Wa alamatu raf'ihi adamatu adh-dhahirah. Tanda rafa'nya juga domah dhahirah, bukan muqaddarah. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fil ismi wal fi'li al-mudhari'i. Adapun fathah, dia menjadi tanda bagi nasab pada isim dan pada fi'il mudhari. Nahu qawlihi ta'ala, contohnya pada firman Allah Ta'ala, lan nu'jizallaha. Ya. Ya, dia kemasukan amil lan. Ya. Tidak akan dapat melepaskan diri dari Allah. Ya. Nu'jiza fi'lun mudhari'un mansubun. Ya. Kenapa? Lidukhuli harfin nasbi 'alaihi wa huwa la. Karena kemasukan huruf nasab kepadanya. Yaitu lan. Lan itu harfu nasbin apa? Wah. Wa nafiyin. Ya. Taib. Kemasukan harfu nasbin. Yaitu lan. Maka nu'jiza. Ya. Taib. Wa alamatu nasbihi nu'jiza adalah al-fatahatu adh-dhahiratu ala akhirihi. Fatah dhahirah pada akhirnya. Ya. Wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban. Fa'il dari nu'jiza mana? Domir, mustatir, wujuban. Takdirnya apa? Takdirnya apa? Nahnu. Ya. Ya. Kami tidak akan dapat ya, melepaskan diri dari Allah. Walabdu jalalah Allah ismun mansubun. Di isim. Mansub. Ala ta'zim. Ala ta'zim itu ala labdu jalalah. Ya. Sama maknanya. Walamatu nasbihi, tanda nasabnya apa? Al-Fathah al-Zahirah. Kenapa? Karena dia maf'ulun bih. Jelas ini ya? Antum kau bawa bukunya? Ketukar. Tuker. Beli lagi lah. Ah, ada masih satu di rumah. Di rumah ada dua. Amunti. Ya, ganjilin. Ya, ganjilin lah. Oh, tiru witirkan lah, ganjilkan lah. Gitu. Kan aku tuh saya. Ingat. Wa amal kasratu fahuwa. Jam berapa nih? Mau khutbah. Mas Manto mau khutbah apa khitbah? Iya, iyain aja. Iyain aja. Wa amal kasratu fahiya alamatun lil khabdi wa yakhtassu al khabdu bil ismi. Dan adapun kasrah ditanda bagi khafat, dan khafat itu khusus pada isim aja, enggak ada pada fiil. Nahu qaulihi ta'ala, misalkan pada firman Allah Ta'ala, amanna billah. Ya. Amanna, amanna itu fi'il madi. Ya, mabni alal fath. Fa'il mana? Ya, domir. Domir apa? Muttasil, mabni alal sukun. Fi mahli raf'in fa'il. Kami beriman billah. Falam jalalah ismun majrur, lafadz jalalah Allah isim majrur. Ya. Lihat itu di footnote Ali Imran, amanna fi'lun madin mabni ala sukun na al-mudghamah. Na yang diidghamkan domirun. Karena dia amana, amana. Bersambung dengan domirna. Ya. Nun ketemu nun tuh kan dia asli amana yu'minu. Amana yu'minu. Amana ada huruf nun, amana. Nah, fa'ilnya ternyata domirna. Nahnu domir muttasil. Amanana, kan gitu kan, gak bagus. Amanah, ah. Nah, maka diidgom, dilebur jadi satu. Ya, nah nanti domir nanya yang mudgomah itu mabni ala mabni domirun mabniun fi mahli rafin fa'ilun. Ya. Mana lagi tadi? Ya, falabdu jalalati ismun majrurun, lafadz jalalah isim majrur. Lidukuli harfi jarri alaih, karena kemasukan huruf jar kepadanya. Wahuwa alba'u, yaitu ba. Wa alamatu jarihi, tanda jarnya adalah al-kasratu fi akhirihi. Kasrah pada akhirnya. Kasrah dohirah. Bukan muqaddarah. Ya. Wa amma sukunu. Adapun sukun, fahiya alamatun lil jazmi wa yaqtasu al jazmu bil fi'lil mudhari'. Adapun sukun, maka dia tanda bagi jazm, dan jazm hanya khusus pada fi'il mudhari'. Ya, nahu qawlihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Perhatikan yalid, ya. Lihat di i'rabnya lam yalid. Ya. Fa'iluhu domirun mustatir, jawazan taqdiruhu huwa. Wa lam yulad itu mughayyarah as-sighah. Ya, bina lil majhul. Bukan fa'il, tapi naibul fa'il domir mustatir. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya. Nah, liyalid majzum bilam. Yulad majzum juga dengan lam. Fakullun. Nah. Ya. Fakullun min yalid wa yulad, maka masing-masing dari kalimat yalid yulad fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari' yang majzum. Kenapa? Lidukhuli harfil jazmi alaih, karena kemasukan huruf jazm kepadanya. Wa huwa lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Ya, tanda jazmnya adalah sukun. Lihat itu ada gambar. Ya, al-ismu al-fi'il mudhari' rafa, isim apa namanya? Yang rafa nasab itu bisa pada isim dan fi'il. Sedangkan khafat hanya pada isim, jazm hanya pada fi'il. Wa hasilu ma sabaq, maka kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, anna raf'a wa nasba mushtarakun fil asma wal af'al. Isim dan fi'il itu bisa sama pada isim dan apa? Rafa dan nasab itu sama pada isim dan fi'il. Ya, mushtarakun. Wa anna al-khafda khassun bil asma wal jazmu khassun bil af'al. Khafat hanya khusus untuk ya, isim, jazm khusus untuk fi'il. Lihat itu ada tanbihat, tanbihun. Ya, ada catatan. Perhatiannya itu qaulul musannifi lil wa lil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu al-maqsudu bihi al-fi'lu al-mudari'u faqat. Ya, ucapan penulis Ibnu Ajurar, ya, walil af'ali min dzalik, di antara fi'il-fi'ilnya ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang jazm. Yang dimaksud dengan fi'il di sini adalah fi'il mudhari' saja. Karena namanya fi'il madi dan fi'il amr itu mabni, ya. Li'annahu al-fi'lu al-wahidu alladhi yu'rabu minal af'al. Karena dia adalah fi'il yang satu-satunya yang dimu'rabkan. Ya. Baik. Tamarinu, ya, latihan PR. Istakhrij al-asma'a al-mu'rabat al-mu'rabata wal asma'a al-mabiyata min qawlihi ta'ala falyabudu rabbaha dal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Coba antum keluarkan isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang mabni dari ayat ini. Dicontohkan tuh al-asma'a al-mu'rabah. Ya. Rabb, falyabudu rabba. Ya. Nah, isim-isim yang mabni, domir, waw jamaah dari falyabudu. Ah, ini PR. Ini PR yang pertama. Taib. Nah, PR yang kedua, amu'rabatun aw mabniyatun kalimah qaum fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ma'abayani sababi. Ya. Kalimat berikut qaum itu mu'rab atau mabni? Dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum menghina suatu kaum yang lain. Ma'abayani sabab, dengan dijelaskan sebabnya. Nah, yang ketiga, mu'rabun aw mabniyatun kalimah alladhi fi qawlihi Ta'ala, ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ma'abayani sabab. Ya. Kalimat alladhi mu'rab atau mabni pada firman Allah Ta'ala, ara'aita alladhi yukadzibu biddin, ara'aita alladhi, ya, padalika alladhi yad'ul yatim, dengan dijelaskan sebabnya. Ya. Taib, ini PR yang wajib dikerjakan. Yang enggak kerjakan keluar. Ini al-asma bukan. Isim-isim mabni itu adalah contohnya, ini domir, yaitu waw jamaah dari kalimat falyabudu itu. Ya. Bukan falyabudunya yang falyabudunya ya mu'rab. Ya, kemasukan lam. Lam apa? Lamul amr. Kemasukan lamul amr, maka dia majzum. Walamatu jazmihi hadfun nun, karena dia minal af'al al-khomsa. Begitu. Ya, mentos. Mentos. Terus ini, yang apa, ilmnya kan ini beda dengan yang kufat, ya? Apa itu? Kalau kita bisa dipotong seperti ini, Sat, ya? Tapi ilmu mudariun man subun bilang, gitu kan? Bisa gitu juga bisa. Boleh. Mau ditambahin walamatu nasbihi. Ya, kalau ini kan panjang banget nih. Di harfi nasbi alaihi. Gak apa-apa, lengkap. Boleh. Tambah cakep antum. Irobnya orangnya kagak. Tambah cakep irobnya. Orangnya mah gitu-gitu aja. Ya, ada lagi yang mau tanya? Halo Taufik. Baik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.